Mulane kula mengenang, kula ndek kiai ning sarang kula kenang. Kiai niku terkenal menang. Ketika Gus Dur terkenal kontroversi. Beliau itu ada seorang kiai yang anti Gus Dur. Muanyak Gus Dur iku ono nak sak jam dirungokno wae mbek kiai ini. Bareng bar dirungokno rumang sana kan kiai ini muni ACC jebule jape. Mumpun nggih gentosan wae kan jenengan ngenyek kiai sing namine Abdurrahman Wahid. Kula entosi jenengan ngenyek pendeta nggih sak jam. Mboten saged kula urusane napa? Berarti jenengan luwih semangat ngenyek wong Islam timbang wong napa? Kafir. Nangis kiai sing nganti Gus Dur nangis. Ora kok nangis perkara tobat, ini sadar logika yang dibangun itu salah. Logika yang dibangun itu apa? Mulane kok kula ora ora elek rugen iki sering ana sing lapor. Gus rugen ngene ngene karwane elek kok dibagas wis bar ora uwes. Kula makanya saya itu kenapa? Saya jadi kiai itu tertutup. Karena saya itu tidak suka ada masukan misalnya Mustafa aku khusyuk Gus tapi goblok sak rezekine misalnya. Itu kan misalnya kan. Oh, ora iso golek rezeki itu kan. Ruhin itu cerdas gitu tapi gak sukses cara berkeluarga misalnya. Lah wong kok disebut? Lah anak kowe misalnya komentator omongi, kowe ora sukses dadi reformis, iso identifikasi salah wong tapi ora tau iso dadani. Wah. Wow. Jadi tamang kuare itu yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awasan. Lan ana ono tiyang-tiyang Islam sing ora sesuai sunah Rasul nggih, nek iso dikandani nek ora iso menengae. Karena kita tidak mesti punya semangat yang sama untuk ngomentari orang-orang non-muslim. Makanya guru-guru kulo termasuk bapak kulo. Ya iya saat ini kan mobilnya kata-kata ya api-api. Aku gumun sampai orang soleh-soleh yang desa. Nak Cina mobilnya mewah lima orang dirasani. Kiai mobilnya loro jari wis kedonya. Iku khasut, tak goblok. Tak. Lucu kan? Kaji-kaji desa, kiai-kiai desa kan juga ngerti nak Cina mobilnya luwe api, dunyane luwe ake, atau dirasani. Tapi nak ana kiai di dunia sidik, kiai kok apa? Kedunya. Ane mulai saiki mari, paham ya? Ini ku khawarit, ini semi lah, pokoknya semi apa? Khawarit. Nah itu sirine kenapa saya itu enggak suka tamu. Karena sering ngelorian, ya, pertama latihan kiai karena pula rodok terbuka sidik. Ini mau tenang. Pertama latihan kiai teng sekitar radius 7 kilo dari kampung saya itu ada masjid loro. Ya tak kok ngoten. Gus, nak cara masae sarang ngeten. Nak sing penting cara jenengan piye masjid loro usah ta ora. Wah. Kowe ku tak kok keliru. Aku muni rasa iku ora penting, muni sah ora penting. Iku penting Gus jenengan wong alim, tapi aku ora pangeran. Muni sah nak pangeran muni sah apa ya? Tak kokno pangeran sah ta ora. Mergo hukum paling penting hukumnya apa? Pangeran. Nah, tapi jenengan wong alim. Lah nak padha-padha alasan percaya aku wong alim, mestine kita kok ki sarang dijawab ya wis cukup ku ya wong alim. Jenengan kowe wong adu-adu, paham? Paham blok goblok kok menen. Lagi sadar ya. Masa wogos astagfirullah saya keliwat tak berikut saya. Serai so astagfirullah keliwat tak. Tu sama so keliwat. Jadi itu bahaya. Malah ni sampai nak ono kampung sing orang anut sunah rasul ngeten saya anggap aye eling eling. Jadi ko anut sunah rasul tahu hiti bener. Kita aye nak solat madem mulo nak salam yang alor se. Pokoknya eling eling sing dia ini sesuai sunah. Lo kenapa di parani tiang? Sekarang itu penyakit. Orang-orang tak ngikuti sunah rasul. Ayo cepet-cepetan nyontokno caiku anut sunah rasul be ora. Dekne nyontokno siji gak jigoten, gak cingkrang. Tak contohno dekne salate madhep ngulon sunah rasul, nak salat wudu sik sunah rasul padha loro. Ayo cepet-cepetan akeh-akehan. Pas 10 semacet ten, aku cek 100. Lho iya kan satu wong salat madhep ngulon sunah sapa? Rasul. Wong salat lambinan gak udo sunah sapa? Rasul. Masih bojo ngamuk ditinggal salat sunah sapa? Rasul. Ya akeh lah sunah rasul. Sebenarnya kalau kita fair kan tetap lebih gampang mencontohkan beberapa item di mana umat Islam itu mengikuti sunnah. Meskipun kita fair, ada hal-hal tertentu yang memang iya. Tapi kan jumlahnya kecil sekali. Bagaimana mungkin jumlah yang kecil ini Anda ingat-ingat terus, yang jumlah banyak Anda ingat. Itu arah sange khasute wong kan. Maksudnya Anda kalau fair kan jumlah yang banyak itu yang lebih diingat kan. Paham ya? Jumlah yang banyak itu yang lebih diingat. Ayo cepet-cepetan. 10 macet ya, kalau 100 terus, wah, sempun ke sempun. Nah misalnya terus tak hitung orang kok sholat tau, ya orang goblok. Takbir, maca fatihah, ruko, sujud. Lo enggak kesunah sholat tau sih itu, aku ya orang goblok. Lo karena semua item dalam sholat, sak rukun tumak nina itu ya sunah. Aku ya orang goblok, jadi bujuku wong kok pinter ngono, ya salah altian dek. Aku mau nak dihitung sholat, wah muntuknya sih itu lah. Ngitung apa, takbir. Maca a'udzubillah, maca bismillah, Fatihah, semoga terus. Nggak jumlah ra. Nek rukune salat tok wis pira? Urung rukun apate, urung rukun hayae, urung semacam-macam. Paham ya, jadi kula suwun kita-kita apapun bedanya itu disatukan milla ta'abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Terus cuma gini wow, khusus masalah tauhid kita ngikuti sunnah Kanjeng Nabi pakai logika. Ora usah nganggo amrun khariqun lil adat. Mereka sekali sampai nganggu barang si nyelayani adat itu berat bagi umat. Karena tidak semua umat bisa nyelayani adat. Wong kula niku umpama dikeki pangeran kemampuan salat ning Mekah sak kedepan niku mboten seneng, ya biasa mawon. Karena itu paling banter kan kula diarani wong keramat, Gus Mbak keramat iso salat ning Mekah sak kedepan. Apa hebate? Tapi nek diarani pangeran bae hebat. Mustofa sing dhisik gubeh saiki pinter, wah kondang tenan. Karena mintero umat itu syariate Kanjeng Nabi, tapi nek miber-miberan iku ora. Ane wali-wali ini ditawani be pangeran piye kepen miber. Nggih sing jelas seneng kula jenengan paringi saged. Tapi nggih biasa mawon. Iku wali tenan. Ada seneng kaul ceblok dene paham ya perkarane. Perkarane nyulayani sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakimu mongko nglakoni ya sira kabeh salat ing salat. Dawimu tegese nggih dawimu nggih. Nglanggengno sira kabeh alih ing atas salat. Waktu lan maring ono sira kabeh nekani sira kabeh zakat ing zakat wa tasimulan cecekal ono sira kabeh bila iklan Allah esiku tegese percaya sira kabeh bi iklan Allah wa maulakum fani mal maula wa ni man nasir alhamdulillah.